Kata Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana al-Humaydi, telah menghabarkan kepada kami al-Humaydi. Al-Humaydi masmuh, siapa namanya? Habib. Siapa nama al-Humaydi? Abdullah bin Ubaid Zubair. Abdullah bin Zubair bin banyak, ada Abdullah ibnu Zubair ibni Tadrus, ada Abdullah bin Zubair as-sahabi, Abdullah bin Zubair bin siapa ini? Al-Humaydi. Hasan, biar bisa dibedakan antara Abdullah bin Zubair yang satu dengan yang lainnya dengan melihat nasabnya. Abu Salamah. Taib, Abdullah bin Zubair bin Isa. Iya, sudah lewat terjemahnya. Barakallahu fikum. Salah satu guru besarnya Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, Al-Humaydi. Kunyahnya siapa? Abu Salamah? Abu Bakar Al-Humaydi. Thiqatun. Qala haddathana Abdus Samad Al-Ami. Berkata Al-Humaydi, telah memberitakan kepada kami Abu Abdus Samad Al-Ami. Namanya adalah Abdul Aziz ibni Abdus Samad Al-Basri. Barakallahu fikum. Qila, ada yang mengatakan kunyahnya adalah Abu Abdillah. Barakallahu fikum. Tayyib. Thiqatun hafiz. Dia adalah rawi yang thiqah dan kuat hafalannya. Qala haddathana Abu Imran Al-Jauni. Umasmuh. Siapa nama Abu Imran? Uthman Sulu. Sudah lewat beberapa hadis yang sebelumnya. Siapa namanya? Khalid. Siapa namanya Abu Imran di sini? Hasan. Siapa namanya Abu Imran di sini? Taqiyan. Baik, Abdul Malik Ibnu Habib. Iya, sudah lewat. Barakallahu fikum. An Abdullah ibni Samit an Abi Dzar, dari sahabat Abdullah bin Samit dari Abu Dzar. Apa hubungan Abdullah bin Samit dengan Abu Dzar? Abu Dzar Jibril, apa hubungannya? Baik-baik saja. Wallahu a'lam. Sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Syamsul falah, mentari kemenangan. Apa hubungannya Abdullah bin Samit dengan Abu Dzar di sini? Tetangga atau teman sekolah? Siapa yang keponakan, siapa yang paman? Hah? Abu Dzar paman, Abdullah bin Shamit keponakan, paman dari pihak ibu atau ayah? Ayah. Baik, ahsanta. Iya. Jadi Abu Dzar ini adalah amiknya Abdullah bin Shamit. Barakallahu fikum. Qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Abu Dzar mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abu Dzar siapa namanya? Rashid. Rashid. Siapa nama Abu Dzar? Allah musta'an. Tayyib. Muhammad Arif. Jundub bin Junada. Ahsanta. Barakallahu fiik. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, idza tabakhta maraqatan fa akthir ma'al maraqah." Apabila engkau memasak gulai, maka hendaknya engkau perbanyak air gulai tersebut. Wa ta'ahad jiranak. Ya, dan hendaknya engkau memperhatikan tetanggamu. Ta'ahad maknanya adalah at-tafaqud. Ya. Tafaqud. Barakallahu fikum. Au aqsim fi jiranik, atau hendaknya engkau berbagi ya dengan tetanggamu. Barakallahu fikum. Berbagi makanan ya, berbagi kebahagiaan. Barakallahu fikum. Berbagi kegembiraan ya, sehingga jangan dimonopoli sendiri ketika mendapatkan sebuah nikmat, ketika mendapatkan sebuah kesenangan ya, hendaknya engkau mau berbagi dengan tetanggamu. Barakallahu fikum. Redaksi hadis ini tidak jauh berbeda dengan sebelumnya, yaitu adab bagi kita, barakallahu fikum, sesama tetangga ya, dianjurkan bagi kita untuk tayyib membagi makanan yang kita masak. Ya, khususnya ketika kita memasak gulai. Barakallahu fikum. Faham ya? Dikarenakan untuk gulai ini itu lebih gampang dalam pembagiannya. Iya. Tayyib. Sehingga tinggal diperbanyak saja airnya, barakallahu fikum, tapi jangan lupa bumbunya juga harus disesuaikan, ya. Kalau cuma nambahin air, bumbunya tidak ditambah, ya rasanya seperti air. Enggak ada rasa, barakallahu fikum, ya. Tayyib. Tetangganya ya tidak bisa menikmati masakan tersebut. Paham ya? Sehingga kalau ingin menambah airnya ya bumbunya juga ditambah. Begitu ya Kang Ubay? Iya. Beliau pakarnya, barakallahu fikum. Tayyib. Dan juga di dalam hadis ini terdapat anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita selalu berupaya memperhatikan keadaan tetangga kita dan mau berbagi kebahagiaan dengan mereka. Paham ikhwan ya? Baik. Ya, apapun yang Anda dapati dari sebuah kebahagiaan atau kenikmatan ya, hendaknya berbagi dengan tetangga tadi. Paham ikhwan ya? Baik. Barakallahu fikum. Kalau dengan istilah orang sekarang namanya Mehwan, syukuran gitu ya. Tayyib. Barakallahu fikum. Baru selesai membangun rumah, masya Allah lancar semuanya. Iya. Tayyib. Kemudian sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah dan membagi rasa bahagia tadi, ya tetangganya diundang untuk makan-makan bersama. Barakallahu fikum. Itu diperbolehkan. Selama di dalam prosesi syukuran tadi tidak mengandung ritual-ritual kesyirikan ataupun ritual-ritual kebid'ahan. Kalau hanya mengundang tetangga makan, barakallahu fikum, iya, tidak mengapa. Taib, sebagai bentuk apa? Berbagi dengan tetangga berupa apa? Kebahagiaan dan kesenangan yang ada. Barakallahu fikum. Selanjutnya, qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, babun khairul jiran, bab sebaik-baik tetangga. Baik. Di dalam bab ini beliau akan menyebutkan kepada kita kriteria tetangga yang terbaik. Tetangga itu macam-macam, barakallahu fikum. Iya. Ada tetangga yang super baik, ada tetangga yang sedang-sedang saja baiknya, ada juga sebaliknya, tetangga yang jahat, tetangga yang jelek, barakallahu fikum. Di sini beliau akan menyebutkan kepada kita tentang keutamaan bagi tetangga yang terbaik. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Abdullah ibn Yazid, telah menghabarkan kepada kami Abdullah bin Yazid. Abdullah ibn Yazid Abu Abdurrahman Al-Mukri Al-Makki. Barakallahu fikum. Ya. Siqatun fadil. Beliau dikatakan sebagai al-mukri dikarenakan memang tugas beliau, barakallahu fikum, adalah membacakan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran kepada umat manusia, ya, khususnya kaum muslimin. Dan tugas ini beliau, barakallahu fikum, jalani puluhan tahun. Ya. Tapi beliau membacakan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran di Basrah, barakallahu fikum, 36 tahun. 36 tahun. Ya. Ngajar Al-Quran. TPA. Gitu ya. Taib. Beliau sabar, barakallahu fikum, 36 tahun ngajarin kaum muslimin membaca Al-Qur'an, belajar Al-Qur'an. Iya. Taib, mau sabar. Iya. Itu luar biasa. Bayangkan ya. Dikira gampang mengajari anak-anak abnaul muslimin membaca Al-Qur'an. Coba tanya para pengurus MTQ yang sudah pusing 7 keliling itu. Dan pengurus MTA. Iya. Taib. Mau sabar, itu luar biasa. Dan tugas ini beliau jalani, barakallahu fikum, selama 36 tahun. Masya Allah. Iya. Sampai apa? Jenggoten katanya, barakallahu fikum. Dari jenggotnya mulai satu helai, sampai banyak ya musron ya. Taib. Andai kata memang demikian, barakallahu fikum. Dan beliau mengajarkan Al-Quran di Makkah 35 tahun. Pindah lagi ke tempat yang lain, masih sama tugas beliau. Mengajarkan Al-Quran di kota Makkah selama 35 tahun. Sehingga berapa tahun ya, Ikhwan? Beliau mengajar Al-Quran? Hah? Berapa tahun? Ikhwan? Berapa tahun? Tuh, enggak perhatian. Berapa tahun, Yusuf? 71 tahun. Masya Allah. Ya. 71 tahun. Mau sabar, barakallahu fikum. ngajarin kaum muslimin Al-Qur'an. Ya. Taib. Kalau kita, wah, baru beberapa tahun sudah start termisi. Ngapain? Mau berburu gitu ya. Barakallahu fikum. Taib. Ya, sudah enggak kuat. Itu barakallahu fikum. Terus habis berburu kalau sudah dapat buruan di sini atau tidak? Wallahu a'lam ya Ustaz. Berat ya Ustaz. Ya. Kalau mau tetap di sini itu berat. Barakallahu fikum. Sudah punya ekor sekarang. Yang ekornya ini harus tetap dijaga dan dirawat, gitu ya Habib ya. Barakallahu fikum. Taib. Itulah barakallahu fikum perbedaan antara salaf dan khalaf. Iya. Bagaimana kegigihan mereka, semangat mereka dalam berjuang. Taib. Untuk barakallahu fikum menebarkan dakwah Islam dan mengajarkan abnaul muslimin terhadap agama mereka. Wa ma yulaqqaha illalladzina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin adzim. Tidak ada yang bisa mendapatkan itu semua melainkan orang-orang yang sabar. Dan tidak ada yang bisa menggapai itu semua melainkan orang yang mau mengambil bagian terbanyak dari sisi akhiratnya. Barakallahu fikum. Tayyib. Ya. Tapi hal ini jangan dipahami. Wah, berarti ini gak boleh cari jodoh ya Ustadz ya. Berarti saya harus membujang di pondok pesantren. Ya. Ngajarin abnaul muslimin. Ya. Bisa botak kepala saya Ustadz. Ya. Anaknya mending kalau nurut-nurut ya, kalau ndablek-ndablek barakallahu fikum. Iya. Kalau sangat sulit untuk di tayyib diarahkan, sangat susah untuk dinasehati, iya. Barusan dibilang A, bilang iya, langsung di hadapan mata dia merubah sikapnya, ya. Tayyib itu bikin para pengurus gemes gitu ya. Barakallahu fikum. Kalau bukan anaknya orang udah ditelan melintang. Barakallahu fikum. Itu yang enggak sabar ya. Baik, barakallahu fikum. Bukan itu maksudnya ya. Bukan berarti enggak boleh cari jodoh, barakallahu fikum, bukan. Tapi maksudnya diharapkan bagi mereka-mereka yang bertahun di ma'had ini. Tayyib untuk mengajari abnaul muslimin barakallahu fikum ilmu agama. Itu diharapkan untuk memiliki kesabaran. Ya. Taib. Dengan kesabaran yang menghujam. Barakallahu fikum. Qala haddathana Haywah. Berkata Abdullah bin Yazid telah memberitakan kepada kami Haywah. Haywah ibnu Syuraih. Ibni Safwan At-Tujibi. Sudah lewat ya. Haywah Ibnu Syuraih Ibni Safwan At-Tujibi Abu Zur'ah Al-Misri Barakallahu fikum Thiqatun. Dan di sana ada Haywah yang lain juga memiliki nama dan ayah yang sama, Haywah bin Syuraih, tapi tobakotnya lebih rendah. Dia masuk dalam tobakotnya gurunya Imam Bukhari. Iya. Kalau Anda mendapati Imam Bukhari meriwayatkan dari Haywah, maka dia adalah Haywah bin Syuraih Tayyib ibni Yazid. Ya, bedanya dari sisi nama kakeknya. Kalau Haywah gurunya Imam Bukhari, kakeknya bernama Yazid. Kalau Haywah kakek gurunya Imam Bukhari, gitu ya, bisa dibilang kakek guru toh. Nah, ya, karena tobakotnya di atas guru beliau. Maka Haywah di situ adalah Haywah bin Syuraih bin Safwan. Barakallahu fikum. Taib. Kedua-duanya sama-sama fiqah. Iya. Haywah bin Syuraih bin Sofwan itu Al-Misri, sedangkan Haywah bin Syuraih bin Yazid itu Hadrami, orang Yaman. Tayyib. Qala akhbarana Syurahbil ibnu Syarik. Beliau mengatakan telah menghabarkan kepada kami Syurahbil bin Syarik Al-Mu'afiri Abu Muhammad Al-Misri. Barakallahu fikum. Tayyib. Yuqal, ada yang mengatakan barakallahu fikum, Syurahbil ibnu Amr ibni Syarik. Ada yang mengatakan Syurahbil ibni Amr ibni Syarik. Sehingga Syarik ini adalah nama kakeknya, bukan ayahnya. Itu sebagian versi. Ya. Nama ayahnya adalah Amr. Soduqun. Beliau adalah rawi yang soduqo. Annahu sami'a Aba Abdurrahman Al-Hubuli yuhaddith. Bahwasanya beliau mendengarkan Abu Abdurrahman Al-Hubuli memberitakan. Abu Abdurrahman Al-Hubuli namanya adalah Abdullah bin Yazid Al-Mu'aviri. Ya. Barakallahu fikum. Thiqatun. Dia adalah rawi yang thiqah. Beliau ini juga barakallahu fikum salah satu contoh figur ulama yang sabar dalam mendidik dan mengarahkan kaum muslimin. Beliau diutus oleh Khalifah Umar ibnu Abdul Aziz untuk berdakwah di negeri Afrika. Ya, antum tahu negeri Afrika? Barakallahu fikum ya. Baik. Negeri yang dikenal dengan kegersangannya, barakallahu fikum, dan penduduknya yang barakallahu fikum mayoritasnya berkulit hitam, barakallahu fikum ya. Tayyib. Sehingga kalau menurut perhitungan manusia, iya, kurang prospek ya hidup di sana. Daratan yang gersang, masyarakatnya ya seperti itu. Ya, negro-negro. Barakallahu fikum. Tayyib. Namun beliau barakallahu fikum mau sabar. Iya, mau tetap sabar di dalam menjalankan tugas tersebut. Beliau tinggal di sana sampai ajal menjemput. Iya. Tayyib, barakallahu fikum. An Abdullah ibni Amr ibni al-As. Dari Abdullah bin Amr bin As an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qal. Dari Rasul bahwasanya beliau bersabda, khairul ashabi indallahi ta'ala khairuhum li sahibihi wa khairul jirani indallahi khairuhum li jarihi. Rasul menyatakan sebaik-baik teman, sebaik-baik sahabat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah orang yang berbuat baik kepada temannya. Ya. Orang yang paling baik terhadap sahabatnya. Barakallahu fikum. Dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah tetangga yang paling baik tayyib dengan tetangga yang lain. Barakallahu fikum. Al-muadzin yuadzin awalan. Barakallahu fikum. Tayyib. Tentang faedah hadis ini sangat jelas, barakallahu fikum, bahwasanya orang yang berbuat baik kepada tetangganya maka dia menjadi orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang yang berbuat baik kepada temannya maka dia akan menjadi orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Di sini ada beberapa pertanyaan. Apakah termasuk mengeluh kepada selain Allah atau berdosa seseorang yang menceritakan kesusahan yang pernah dialami tanpa diambil pelajaran atau ibroh darinya? Barakallahu fikum. Baik. Tergantung niatan orang yang melakukannya. Kalau niatannya adalah untuk mengeluh, ya, tayyib, untuk barakallahu fikum berkeluh kesah, tayyib, dan ada sedikit unsur, ya, tayyib, ketidakridhaan dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, maka hal ini yang dilarang. Namun kalau tujuan dia menceritakan hal tersebut untuk diambil ibrahnya, maka tidak mengapa. Itu sendiri yang diungkapkan oleh mereka para sahabah radhiyallahu anhum ajma'in. Ketika mereka mengungkapkan rasa masa-masa sulit. Ya, di awal-awal dalam memperjuangkan Islam, para sahabat sebagai mereka mengatakan, Na'kulul jarat fi sab'ati ghazawat. Dulu, kami itu sampai-sampai makan belalang pada 7 kali pertempuran. Barakallahu fikum. Tayyib. Iya. 7 kali pertempuran yang dikonsumsi apa? Belalang. Iya. Mana nilai gizinya kira-kira, barakallahu fikum? Sedangkan musuh 4 sehat, 5 sempurna plus ziyada. Iya. Lengkap. Kaum muslimin 7 kali tempur makannya belalang, barakallahu fikum. Iya. Tayyib. Kalau kekuatannya itu bukan berasal dari Allah, ya sudah, loyo dan lemes semuanya. Itu mereka apa? Menceritakan masa-masa sulit yang mereka alami dengan tujuan untuk diambil ibrohnya. Iya. Biar orang-orang yang datang setelah mereka, barakallahu fikum, tayyib, bersyukur kepada Allah. Iya. Tidak merasakan masa-masa sulit seperti itu. Barakallahu fikum. Sehingga tergantung niatnya. Bolehkah bagi kita untuk mencukur jenggot? Karena jenggot kita yang sebelah terbakar. Terjadi accident, kecelakaan. Gitu ya. Barakallahu fikum. Tayyib. Misalnya lagi masak ya Ube ya. Barakallahu fikum. Ternyata laqadarullah, barakallahu fikum, gasnya bocor, meledak, ya, menyambar bagian sebelah kiri pipinya yang masya Allah tadinya jenggotnya lebat, ya, sehingga apa, gosong semua, ya. Gimana nih Ustaz, kalau dibiarkan ya nggak ganteng lah, masa sebelah jenggotan sebelah pelontos. Barakallahu fikum. Tayyib. Ya. Jawabannya barakallahu fikum, la yajuz, tidak diperbolehkan. Ya, dikarenakan dengan keumuman perintah Rasul bagi kita untuk aful lihya. Biarkan jenggot itu tumbuh, jangan dicukur. Tayyib. Dengan alasan untuk mempercantik dan mempermanis penampilan, barakallahu fikum, itu tidak bisa dijadikan udzur untuk mencukur jenggot. Barakallahu fikum. Ya, biarkan penampilan kalian apa adanya. Ya. Kalau yang belum dapat jodoh, ya beginilah saya. Kalau suka, ya lanjutkan. Kalau tidak, ya sudah saya cari yang lain. Gitu ya. Taib. Bagi yang sudah dapat jodoh, ya sabar deh ya, tunggu nanti jenggot abang tumbuh lagi. Gitu barakallahu fikum. Taib. Iya. Bolehkah kita memakan makanan arisan? Ya, dilihat jenis arisannya. Kalau arisannya itu arisan dengan cara-cara yang haram, tarkuhu aula, tapi kalau tidak, ya tidak masalah. Barakallahu fikum. Yang terakhir, tolong dinasihatkan sebagian santri yang tidak memperhatikan aroma badan. Sehingga tatkala taklim orang-orang yang di sampingnya terganggu dikarenakan aroma badan yang tidak sedap. Iya, barakallahu fikum ya. Ini laisa minal adab, barakallahu fikum, seorang talib masuk dalam majelis ilmu dalam keadaan memiliki aroma badan yang tidak sedap. Paham ikhwan ya? Tayyib. Rasul saja barakallahu fikum yang keringatnya itu lebih wangi daripada misik keringatnya. Beliau masih tetap senantiasa menggunakan minyak wangi. Itu Rasul. Ya, padahal ya beliau enggak pakai minyak wangi pun sudah wangi. Dari jauh sudah tercium. Barakallahu fikum. Tetapi dikarenakan beliau barakallahu fikum ya sangat senang dengan yang namanya aroma wangi, beliau ya menggunakan lagi minyak wangi. Paham ikhwan ya? Taib. Barakallahu fikum. Begitu juga adab yang diajarkan oleh mereka para ulama. Iya. Diharapkan ketika masuk dalam majelis ilmu itu fi ahsanil hay'ah. Iya. Dengan keadaan yang paling terbaik. Dan itu yang diajarkan oleh Malaikat Jibril dalam hadis. Jibril ketika masuk dalam majelisnya Rasul. Iya. Taib. Dengan rambut yang hitam. Tertata rapi. Menggunakan pakaian yang putih. Bersih. Barakallahu fikum. Taib. Iya. Yang pertama di situ ada unsur tafrid. Yang kedua di situ sudah mengandung unsur adza, menyakiti orang lain. Itu sudah merupakan bentuk kezaliman. Ya. Ittaqu dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumul qiyamah. Hati-hati dari berbuat zalim dikarenakan kezaliman itu akan menjadi sebab kegelapan di hari kiamat nanti. Paham ikhwan ya? Baik, barakallahu fikum. Bagi mereka-mereka yang senang ya dengan yang namanya sport gitu ya, olahraga barakallahu fikum. Ya hendaknya setelah main, setelah olahraga barakallahu fikum, pakaian yang kalian gunakan ya diganti barakallahu fikum. Iya. Iya. Begitu juga bagi mereka-mereka yang memasak di dapur juga harus memiliki pakaian khusus disediakan. Pakaian khusus di dapur. Barakallahu fikum. Jangan ya, pakaian di dapur ya itu, pakaian sholat ya itu, pakaian taklim ya itu. Barakallahu fikum. Ya pantas kalau baunya seperti bumbu dapur. Bayangkan ya. Iya. Aktivitas apapun yang kita kerjakan, barakallahu fikum, diharapkan ketika kita masuk dalam majelis ilmu, dalam pengerjaan sholat, barakallahu fikum, ya hendaknya kita menggunakan penampilan yang terbaik. Paham ikhwan ya? Taib. Barakallahu fikum. Namun tidak cukup barakallahu fikum hanya dengan menggunakan minyak wangi. Iya. Baju yang dia gunakan yaitu baju yang dia gunakan untuk olahraga yaitu ya masa yaitu untuk menutup itu semua dia pakai minyak wangi ya tetap tercium baunya ikhwan. Iya. Justru apa? Ya akan terjadi kolaborasi antara bau apek dan bau minyak wangi. Ya tambah semakin tidak sedap suasananya. Barakallahu fikum ya. Sehingga barakallahu fikum harus diperhatikan. Ya bagi para syabab, bagi para bujangan, ya. Barakallahu fikum. Para calon mertua tidak senang dengan menantu-menantu yang bau apek. Ya. Jadi dikhawatirkan nanti ketika melamar anak orang, kebiasaannya terbawa. Ya. datang ke rumah calon mertua dengan bau yang apek. Iya. Akhirnya Wehwan, lamaran ditolak. Baik. Ya. Jadinya apa? Luntang lantung. Ya, enggak jelas. Barakallahu fikum nasib jodohnya. Dikarenakan apa? Ya jangan menyalahkan calon mertua dulu dong. Gitu ya. Lihat dulu diri kita pribadi, apakah kita barakallahu fikum tayyib, ada sisi kesalahan atau tidak. Bang Ikhwan ya, hingga para syabab, tayyib sangat dianjurkan untuk membiasakan hidup sehat, hidup rapi, bersih, wangi, barakallahu fikum, higienis, ganteng. Gitu ya. Wallahu ta'ala alam bisawab naktafi bihadal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fikum.